Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, permasalahan yang berkaitan dengan rasa malu atau al-haya. Dan telah kita ambil dua hadis dari bab ini, yaitu tentang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya menimbang semua perkara, baik itu ucapan maupun perbuatan, dengan sifat al-haya, rasa malu, ketika itu merupakan perbuatan yang jelek yang tidak sesuai dengan rasa malu, maka hendaknya ditinggalkan. Dan apabila perbuatan itu baik dan tidak bertentangan dengan sifat al-haya, maka lakukan. Dan inilah yang didapatkan oleh manusia dari kalam an-nubuwah, dari perkataan mereka para nabi dan rasul alaihi wassalam. Demikian pula tentang hadis yang menjelaskan bahwasannya al-haya memiliki keutamaan yang besar, kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam. Bahwasannya al-haya, rasa malu ini, termasuk dari salah satu dari cabang-cabang keimanan yang berjumlah 70-an lebih. Di antara cabang-cabang keimanan, di antaranya adalah rasa al-haya, rasa malu yang ada pada diri seseorang. Sehingga tentunya ketika keimanan yang ada pada seorang hamba itu semakin tinggi, semakin sempurna, tentu semakin tinggi pula rasa malu yang ada pada dirinya, sehingga mendorong dirinya untuk terus melakukan kebaikan dan mencegah dirinya dari perbuatan jelek dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu tentang contoh yang nyata dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat malu ini. Qala al-Mu'allif rahimahullahu taala, haddatsana Ali ibn al-Ja'ad qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Abdullah ibn Ubaidillah maula Anas. Sanad hadis ini sampai kepada Abdullah ibn Ubaidillah maula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Abu Sa'id, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qal, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra'i fi khidriha, wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadda haya'an, adalah sangat sangat malu, lebih memiliki rasa malu, minal adra, dari seorang gadis, fi khidriha. Al khidr itu adalah hujratun min nahiyatil fi hujratun fi nahiyatil bait yudha' 'alaiha sitr. Khidr itu adalah hujrah, sebuah kamar yang ada di salah satu sisi rumah, yudha' 'alaiha sitr, yang diletakkan padanya as-sitr, hijab atau penutup, fatakunu fihi jariyatul bikr, yang ada di dalamnya seorang gadis yang masih perawan, yang belum pernah disentuh dengan seorang laki manapun. La yakhruju minal bait, yang tidak pernah keluar rumah, tidak pernah kemana-mana. Al adra fi khidriha, dibuat oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala perumpamaan, permisalan rasa malu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika dibandingkan dengan seseorang yang punya rasa malu itu siapa biasanya? Ini al-adra, seorang gadis yang masih perawan, yang belum pernah disentuh oleh seorang laki manapun. Naam, tentu dia adalah manusia yang paling memiliki rasa malu, terlebih tidak pernah keluar rumah. Ketika dia keluar rumah, naam berinteraksi dengan orang-orang yang ada sekitar rumahnya, maka sedikit demi sedikit tentu rasa malunya akan hilang atau berkurang. Terlebih wanita atau seorang gadis yang sudah naam pergi jauh dari rumahnya, otomatis rasa malu yang ada pada dirinya mungkin akan berkurang atau bahkan hilang. Maka gadis yang fi khidriha, yang dia masih konsisten, masih menetap di rumahnya, di kamarnya, tidak keluar dengan dan bergaul dengan siapapun, dia masih menjadi seorang gadis pingitan, maka pasti rasa malunya adalah sangat-sangat tinggi. Rasa malunya sangat-sangat tinggi. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi rasa malunya dari seorang gadis yang demikian. Ini menunjukkan tentunya tentang kesempurnaan rasa malu yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah manusia yang paling terbaik, hamba yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu rasa malunya pun adalah yang paling sempurna di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dipermisalkan rasa malu yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat lebih malu daripada seorang gadis pingitan yang ada di dalam kamarnya. Qala wa kana idza kariha syai'an, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci sesuatu, tidak suka terhadap sesuatu yang beliau lihat alaihi salatu wassalam, arafnahu fi wajhihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kami akan mengetahuinya. Kami siapa? Kami para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang hidup bersama beliau, yang bermajelis bersama beliau, kami akan langsung mengetahui ketidaksukaan, kebencian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu itu tadi di mana, fi wajhihi, ai pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh mereka para ulama, para naam perawi hadis tentang syama'il Muhammadiyah, tentang bagaimana bentuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang putih, bersih, naam wajahnya bersinar. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci sesuatu, otomatis langsung berubah naam bentuk raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau membenci, tidak suka terhadap sesuatu tersebut. Naam, sehingga belum sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku tidak suka, atau belum sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata keras, mengucapkan kata-kata yang keras, tidak sampai demikian, hanya muncul dari bentuk perubahan raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu tersebut, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum langsung memahaminya. Ini bentuk dari kesempurnaan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, yaitu ya rasa malu. Wa kana idza kariha syai'an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci sesuatu, arafnahu fi wajhihi, maka kami akan langsung memahaminya, langsung bisa mengenali naam ketidaksukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu itu tadi pada raut perubahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerah wajah beliau naam menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Dan tentunya di dalam lafaz ini juga menunjukkan kepada kita semua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai perbuatan atau ucapan yang beliau saksikan langsung, itu menunjukkan betapa jeleknya perbuatan tersebut atau tidak baiknya perilaku tersebut yang dipahami oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau langsung terlihat di wajahnya, langsung berubah raut wajahnya, dan itu dipahami oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tentunya terlebih-lebih lagi ketika Nabi SAW sampai mengucapkan perkataan naam yang keras atau bahkan sampai keluar laknat dari Nabi SAW, itu tentunya lebih-lebih lagi menunjukkan sangat-sangat jeleknya perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Seperti Nabi SAW melaknat, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, atau laknat-laknat yang lain dari Nabi SAW terhadap sesuatu perbuatan yang mungkar, sesuatu ucapan yang jelek. Tentu itu lebih menunjukkan lagi tentang jeleknya perbuatan tersebut yang tidak disukai atau dibenci oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan tentang permisalan atau contoh yang sempurna dari sifat haya, dari sifat malu yang disebutkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada orang-orang yang setelahnya. Nabi SAW tentunya adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling taat, manusia yang paling sempurna, sungguh sangat-sangat memiliki rasa malu sehingga ketika dipermisalkan dengan seorang gadis yang masih perawan, yang menjaga kehormatan dirinya, yang berdiam diri di rumahnya, itu lebih malu lagi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, dalla hadzal nasu ala idhami sya'nil haya fi syari'atil Islam. Nas atau dalil ini menunjukkan tentang keagungan kedudukan rasa malu di dalam syariat Islam. Bahkan itu termasuk dari salah satu dari cabang-cabang keimanan. Bidalili anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa afdalul khalqi kana nasibuhu minal haya a'la martabatin. Dalilnya adalah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah afdalul khalq, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling baik di muka bumi ini, kana nasibuhu minal haya, bagian beliau dari sifat malu ini, a'la martabatin, adalah berada di atas kedudukan yang paling tinggi. Sifat malu yang ada pada beliau adalah sangat tinggi, sangat sangat tinggi. Sehingga tentunya al-haya, khuluqun karim, akhlak yang mulia itu terus mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ketaatan, melakukan amalan-amalan saleh, mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, dan inilah yang berkaitan dengan rasa al-haya. Kama dalla alaihi dharbul mathal, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pembuatan permisalan tadi, al-shaddu haya'an minal adhra fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sangat malu daripada seorang gadis pingitan yang ada di dalam kamarnya. Qala tsaniyan, faedah yang kedua, walamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatu ummatihi fa innahu yushra'u ta'assi bihi fi kulli 'amalin shalihin mabrur. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang uswatun hasanah, panutan yang baik, uswatu ummatihi, contoh yang baik bagi seluruh umatnya, fa innahu yushra'u ta'assi bihi, maka disyaratkan untuk mencontoh beliau, untuk meneladani beliau, menjadikan beliau sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari, fi kulli amalin shalih, pada setiap amalan-amalan shalih yang baik. Wa min dzalika al-ittishaf bi sifatil haya'il masyru', dan diantaranya adalah untuk senantiasa bersifat dengan sifat malu yang disyariatkan ini. Rasa malu yang selalu mendatangkan kebaikan, al-haya'u la ya'ti bi khair, haya, rasa malu tentu akan terus mendatangkan kebaikan, al-haya'u kullu khair, rasa malu itu semuanya adalah kebaikan, karena pada asalnya dia akan terus mendorong seseorang untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, malu naam karena dia merasa diawasi oleh zat yang telah menciptakannya. Malu di sana ada malaikat yang selalu mencatat amalan-amalannya, sehingga dia akan terus berada di jalur yang benar dan tidak akan mau untuk melakukan kejelekan, baik dia di hadapan manusia maupun dia dalam keadaan sendiri. Maka sungguh betul-betul disyariatkan untuk meneladani, mencontoh rasa malu yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin sempurna, semakin tinggi rasa malunya, tentu akan semakin sempurna dan tinggi keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu syu'batun minal iman. Qala kama dallal hadithu annal haya yamna'u sahibahu anil irsah an umurin tu'rafu min halihi wa waqi'ihi. Sebagaimana hadis ini pula menunjukkan bahwasannya rasa malu itu akan mencegah pemiliknya dari al-ifsah, untuk berterus terang, an umurin tu'rafu min halihi wa waqihi, tentang perkara-perkara yang diketahui, sudah diketahui secara langsung dari keadaan dan kenyataannya. Rasa malu ini sudah bisa nampak. Oh, ini tidak disukai. Oh, ini adalah perkara yang dibenci. Tanpa harus berterus terang mengucapkan sebuah ucapan, aku tidak suka atau aku membenci. Nah, otomatis orang yang punya rasa malu, dia akan kelihatan dari raut wajahnya atau perubahan bentuk mukanya. Nah, kama kana sya'nu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sya'nu ashabih. Sebagaimana ini adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak harus atau tidak perlu berkata dengan terus terang. Tidak perlu beliau marah-marah, tidak perlu beliau berkata keras atau kasar atas perbuatan yang tidak beliau sukai. Cukup idkanu ya'rifun ma yakrahuhu minal aqwali wal af'al fi wajhihi. Cukup mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memahami, mengetahui apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu al-aqwal, baik itu ucapan-ucapan yang kurang bagus, atau al-af'al, perbuatan-perbuatan yang jelek yang tidak sesuai dengan syariat, itu mereka sudah paham langsung fi wajihi, dari perubahan raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidak suka sehingga harus kita tinggalkan. Oh, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membencinya, jangan kita terus melakukannya. Mereka langsung memahami, mereka faham, karena rasa malu yang tinggi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membencinya, tidak menyukainya, dan terlihat di raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berubah, memerah atau yang semisalnya, mereka segera memahaminya. Wa illam yasrah bihi li syiddati haya'ih. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempat untuk berterus terang, untuk mengucapkan dengan sharih, li syiddati haya'ih, karena rasa malu yang sangat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini keutamaan dari sifat al-haya, rasa malu yang terus menerus akan mendorong pelakunya untuk melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan ketaatan, dan juga mencegah pelakunya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, sebagaimana yang telah dicontohkan, langsung diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka langsung menyaksikan betapa bersempurnanya sifat malu yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil. Masih ada beberapa hadis yang lain tentang keutamaan rasa malu, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.